الدنيا والآخرة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلمكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، إن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويختم لنا ولهم بالحسنى في خير ملك وعافية. Ibu-ibu dan sekalian para hadirin dan hadirat, samiin dan samiat yang saya hormati, ini telah memasuki Zulhijjah atau bulan besar. Bah, insyaallah ya 8 hari lagi kita akan bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha. Oleh sebab itu, untuk menyongsong dan menyambut datangnya Idul Adha, patutlah kiranya pada malam ini akan saya aturkan sekelumit hal-hal yang bersangkut paut dengan Idul Adha. Di dalam merayakan Idul Adha, selain daripada melakukan sholat Idul Fitri, maka pada hari raya itu juga disiarkan pula dengan melakukan penyembelihan kurban secara massal yang dilakukan serentak di seluruh jagat ini. Daging hewan kurban itu ya dibagi-bagikan untuk menyantuni kaum miskin. Coba bayangkanlah sejenak, berapa juta ekor kambing dan lembu yang disembelih di seluruh dunia, termasuk sembelihan haji atau kurban yang dilakukan oleh ratusan ribu jamaah haji di Mina. Nah, sumber amaliyah yang demikian digali dan diambil dari masyarakat kaum muslimin sendiri dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat lagi, yaitu kepada al-fuqa wal masakin. Hal ini adalah satu manifestasi tentang aspek-aspek sosial dari ibadah menurut ajaran Islam yang senantiasa mengandung dua jalur komunikasi, yaitu hablum minallah wa hablum minannas, yaitu mendekatkan hubungan taqarrub antara manusia dengan Tuhan dan meningkatkan persaudaraan dan kasih sayang antara sesama manusia. Nah, terlebih dahulu di sini akan saya terangkan pengertian kurban. Pengertian kurban. Kurban menurut pengertian bahasa artinya adalah pendekatan. Lah, pengertian kurban menurut syariah yaitu suatu amalan atau ibadah yang dilakukan dengan motivasi mendekatkan diri taqarrub kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang ternak. Al-udhiyah ismun lima yudbahu minal an'am yawma idin nahr wa ayyamit tashrik taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi pengertian kurban menurut syariat Islam yaitu suatu amal ya dengan motivasi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang ternak pada hari raya Nahr, yaitu tanggal 10 wa ayyamit tasyrik dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Jadi waktunya kurban hanya terbatas 4 hari. Nah, sekarang syarat-syarat. Mengapa sih kok binatang ternak yang disembelih? Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahu 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Bagi tiap-tiap umat telah kusyariatkan penyembelihan kurban agar mereka itu menyebut asma Allah terhadap rizki yang telah dilimpahkannya berupa binatang ternak. Nah, binatang ternak yang terkenal ya seperti unta, sapi, kerbau, kambing. Umpama kurban ayam bagaimana? Ini juga ada yang membolehkan juga ada, yaitu Ibnu Abbas. Dasarnya Ibnu Abbas membolehkan kurban dengan ayam ini, ya juga ayat tadi. Sebab ayam termasuk an'am, binatang ternak. Anjuran Ibnu Abbas bagi orang yang fakir miskin, tidak mampu berkorban, ingin korban, bolehlah korban ayam. Tapi ini, buatnya enak kan ini. Lalu hayawan yang sah, syaratipun kedah ingkang boten cacat, seperti bincang, sangat kurusipun, sakit, talinganipun sampun potong. Niki nggih berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun la tujzi'u fil adhahi. Ada empat hayawan yang tidak cukup untuk kurban. Pertama, al-aura'ul bayyinu 'auruha, yaitu hayawan yang benar-benar rusak matanya. Kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, yaitu hayawan yang benar-benar sakit. Ketiga, wal arja'ul bayyinu arjuha, yaitu hayawan yang pincang, yang benar-benar pincang. Wal ujfa'ala yaitu keempat, yaitu hayawan yang kurus, yang sudah tidak ada gajihnya sama sekali. Lang kurban kuru, waduh kurban belum ya. Hadis dipun riwayatkan dening Ahmad wa sahahahu Tirmidzi, lan dipun sahahaken dening Imam Tirmidzi. Lajeng soal umur. Umur kamu niki syaratipun kedah umur 1 tahun ke atas, atau sudah berganti gigi. Memoleh kambing biasa syaratipun kedah umur 2 tahun ke atas. Unta niki kedah umur 5 tahun ke atas. Sapi, kerbau harus berumur 2 tahun ke atas. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Ya ya'sur alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-dhani. Rawahu Muslim. Janganlah kamu sekalian menyembelih kecuali hayawan yang sudah berganti gigi, kecuali kalau memang benar-benar sukar didapat. Lah kalau tidak ada lagi dan sukar didapat, fatadbahu jad'atan nadduni, sembelihlah binatang yang baru umur 1 tahun. Lajeng lanjutanipun, seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Niki dikiasakan kalan denda meninggalkan wajib haji. Seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Nah, nek cara kolektif tersundi urunan. Urunan niki nggih kening mawon, tapi termasuk dalam rangkaian lingkaran sedekah biasa. Nggih tetap angsal ganjaran nilai ini pun kados nilai pun kurban. Ingkang 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Nek kenging pun nggih kenging mawon kita. Kita nggih angsal ganjaran sedekah. Lan ugi untuk mensyiarkan agama Islam. Terus kurban cara unen iki nggih kenging diwastani latihan kurban ngoten menika. Lajeng 1 ekor unta, kerbau, sapi niki 1 untuk kurbanipun 7 orang. Terus kebo sapi buat kurban 7 orang. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jabir, naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-Budnata an sab'atin wal Baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Kita mengadakan penyembelian bersama Rasulullah pada tahun perdamaian, yaitu seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, saat menika waktu menyembelih kurban. Waktunipun menyembelih kurban dimulai dari matahari setinggi tombak pada pagi hari raya Idul Adha. Nginiku sak sampunipun salat Id. Des waktu ini pun menyembelih sak sampunipun salat Id ngantos dumugi terbenamipun matahari tanggal 13 bulan haji. Terus tanggal 10, 11, 12, 13 ini nek pun srengenge mlebet niki waktu ini pun sampun telas. Menurut sebuah hadis ingkang dipun riwayatake dening Bukhari Muslim, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli tsumma narji'u fa nanhar. Mula-mula pertama yang kita lakukan pada hari ini, jasipun Kanjeng Nabi, kita sembahyang hari raya dulu. Kemudian pulang terus menyembelih kurban. Man fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki syai'un. Jadi barang siapa yang melaksanakan penyembelihan tepat pada waktu yang sudah ditentukan tadi sesudah hari raya, sesudah sholat, benar-benar menepati sunnahku. Nah, barang siapa menyembelih sebelum sholat hari raya, ini termasuk daging yang disuguhkan kepada keluarganya saja, tidak termasuk ibadah kurban. Lajeng Rasulullah bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari-hari tasyrik 11, 12, 13 ini termasuk waktu penyembelian kurban. Lajeng sakmenika sunnahipun menyembelih kurban. Niki namung sunat wonten kangsal perkawis, terus niki kedah dipun sumerapi dening ingkang tukang belih. Pertama at-tasmiyah dipun sunataken maos bismillahirrahmanirrahim. Lajeng maos selawat. Nomor 3 kedah menghadap kiblat. Kambing ingkang disembelih dipun tepaken kiblat. Nomor sekawan takbir atau takbiran. Nomor gangsal doa. Doa nyuwun supados dipun terami kurbanipun. Umpamipun kados doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, kurban menika nggih saking panjenengan lan wangsul dumateng panjenengan. Mila saking menika Gusti, mugi panjenengan tampi. Lajeng sakmenika ngingingi hukum kurban. Hukum kurban iki wonten dua pendapat. Ning yang terkuat, pertama termasuk sunnatun muakkadah. Sunnat ingkang dipun kiyatake. Sunnat muakkadah niki nilainipun lebih tinggi daripada sunnat biasa. Kesunat muakkadah niki sudah mendekati hukum wajib. Sunat niki kangge kita, nek kangge diri pribadi nipun Kanjeng Nabi, kurban niki wajib. Terus Kanjeng Nabi kurban niku wajib. Niki landasanipun sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mbak, umirtu bin nahr wa huwa sunnatul lakum, rawahu Tirmidzi. Aku diperintahkan berkorban, tetapi korban itu sunat untukmu, jadi pun Kanjeng Nabi. Terus dari pun malih, kutiba alayya nahr, telah diwajibkan atasku korban, tetapi walaysa biwajibin alaikum, tidak wajib atasmu wahai umatku. hadis niki dipun riwayatake dening At-Tirmidzi. Niki sing hukum sunat muakkad. Lajeng nomor kalih wonten ingkang mastani hukumipun kurban niki wajib. Tumrapipun tiyang ingkang mampu. Niki dasaripun nggih dawuhipun Allah, fasholli li rabbika wanhar. Sembahyanglah terhadap Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Terus bentuk amar, bentuk perintah wanhar niki jatuhipun hukum wajib. Niki cepenganipun ingkang majibaken kurban. Terus hadisipun Kanjeng Nabi piyambak, man wajata sa'atan yang yudahiya falam yudahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka orang itu janganlah dekat-dekat ke tempat sholat kami, sholat hari raya. Barang siapa yang sudah mampu berkurban tapi tidak mau kurban, orang itu jangan dekat-dekat tempat sholatku. Terus nilik nada dawuh pun Kanjeng Nabi nada keras gitu. Mila lajeng di antara para alim ulama menentukan hukumipun wajib. Tapi yang terkuat termasuk sunnah muakkadah. Bun, menawi nazar, nazar kurban umpami nek omahku payu aku arep kurban. Niki malih dados wajib. Kedah dipun laksanakan lan wajib mensedekahkan sedoyo. Tidak boleh dimakan, dijual sekalipun kulitnya, sungunya. Niki nek kurban nazar. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mawdhurah bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'iha. Lan ora kena mangan wong sing kurban sithik bae ora oleh kanggo ning kurban sing dinadari. Malah wajib menyedekahkan semuanya. Nah nek kangge kurban biasa sunnah niki kenging. Kenging derek dahar tapi pun kata-kata. Mriki wonten keterangan wayahrumu 'alal mudhi bai'u syai'in minal udhiyah. Haram tumrapipun tiyang ingkang kurban menjual kurbanipun. Baik pun dagingnya, bulunya maupun kulitnya. Niki ingkang kurban. Di samping niku wayahrumu aidon ja'luhu ujratan di jazar walau kanatil udhiyah tatawuan. Ugi haram dipun dadosaken nongkos terhadap tukang menyembelih. Terus mbam ini pun pak tolong beleno wedhus iki sampeyan kok tak ongkosi kulite. Niki haram hukumipun. Caranya wedhus pun dingin kan beleh kan diparingi kulit beres. Lah adik kata-kata ngoten niki termasuk jual beli pun dilarang. Lajeng wal afdalu at-tasadduq bi jami'iha. Yang paling utama niku disedekahkan sedaya. Illa luqmatan kejaba mung sak puluhan. Cuma murni niki wonten au luqman atau pirang-pirang puluhan. Waduh lek pirang-pirang puluhan padha cintek nih. Mboten niki namung kenging dahar litabarruk malah dipun sunataken nih. Nek kang ini pun kanjeng Nabi kang dipundhut namung ati nih dok. Terus tabarruk sunnah nih. Umpami saniki kita kurban satu kambing ingkang sepale kita dahar piyambak ingkang sepale dipun bagi. Ini termasuk kurban sampun. Cuma ganjaran pun berkurang. Nah niki dasaripun ingkang separuh niku nggih dawuhipun Allah fakulu minha. Makanlah minha. Min iki separuh ya. Wa'timul ba'isal fakir dan beri makanlah orang-orang yang menderita. Terus ingkang kuat niku paling kathah sepertiga. Terus ingkang kurban kenging dahar sepertiga. Ingkang paling sae nggih namung nili ini kudu mawon. Lajeng riki menurut sebuah hadis ingkang dipun riwayatake dening Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tabi'u luhum al-haji wal-adohi. Janganlah kamu sekalian, ojo nganti kue kabeh ngedol daginge haji. Haji niku kurban ingkang dilaksanakan dening jamaah haji. Lan ojo nganti ngedol kurban. Wakulu makanlah, watasodaku dan bersedekahkanlah, wastamti'u bijuludiha dan ambillah manfaat kulitnya. Wala tabi'uha, janganlah kulit itu kamu jual. Terus kulit ingkang saya dipun manfaatakan ini. Nopo kangge beduki masjid, nopo kangge sajadah, nopo didamel kerupuk ya. Niki dimanfaatakan ini. Bun, lajeng kembali. Nggih, tujuanipun taqarruban ilallah, ngene. Tes untuk mendekatkan diri dumateng rahmatipun Allah. Nah, tiyang menyembelih kurban hanya untuk makan sendiri niki nggih. Mboten termasuk kurban. Dene sejarah kurban ingkang sampun dipun tetapaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amal ibadah. Niki bersumber saking sebuah kisah dalam Al-Qur'an nggih berkenaan dengan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam lan putra beliau Ismail. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih putra beliau yang bernama Ismail. Ini satu-satunya anak tunggal yang menjadi buah mata dan belahan jiwanya. Nah, tumrapipun para nabi, mimpi itu adalah merupakan wahyu yang harus dilaksanakan. Nek mimpi kita mboten ya. Terus nek nabi niku mimpi niki berarti wahyu yang harus dilaksanakan. Nah, bagi seorang ayah yang mempunyai naluri cinta dan kasih sayang terhadap anak, maka Nabi Ibrahim merasakan sendiri betapa beratnya perintah ini. Sinten tiyang ngira pun dangu mboten gadah anak, gak ada anak pisan, adik cintai pun luar biasa dikengken beleh. Tetapi sebagai seorang nabi langgih termasuk kaulanipun Allah yang harus taat terhadap perintahipun Allah, Nabi Ibrahim tidak mempunyai pilihan lain kecuali menunjukkan ketaatan. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Ketentuan Allah lah di atas segala ketentuan. Perintah Allah lah merajai segala perintah. Itulah suatu perjuangan yang maha hebat. Perjuangan antara tugas dan cinta. Tetapi bagi Nabi Ibrahim, cinta terhadap tugaslah yang diutamakan daripada cinta terhadap anak. Niki soal penyembelihan, soal ibadah harian naon, kadang-kadang kita mboten wantun kurbannya. Terdengar suara adzan subuh, mboten dangtangi. Selimut tambah dirapetaken, akhirnya pun tenggelam dalam lautan kapuk, ya, kelangan subuh. Niki berarti kita tesih mengutamakan cinta kita terhadap bantal guling tinimbang cinta kita terhadap Allah. Ndak ini kengken beleh kok iki ngene. Mbon. Kemudian Nabi Ibrahim ingin mengajuk perasaan putranya Ismail terhadap pengorbanan yang demikian berat niku. Nah, percakapan antara ayah dan anak ini dilukiskan dalam Al-Qur'an berbentuk suatu dialog sebagai berikut. Ya bunayya, inni aro fil manami anni adbahu fanzur mata taro. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan harus menyembelih kamu. Bagaimanakah pendapatmu il? Tanpa bimbang sedikitpun juga Ismail menjawab, ya abadif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Fa insyaallah ayah akan melihat sendiri bahwa aku tetap tabah, sabar menghadapi peristiwa ini. Ngeten iki padha nangis ya. Nah, kemudian di suatu tempat yang dipilihnya sebagai tempat yang layak untuk melaksanakan tugas suci, tugas kewajiban ingkang ageng niki, Ismail sudah bersedia memberikan lehernya untuk dipotong. Dan Nabi Ibrahim pun sudah siap pula membuka pedang yang tajam. Tangan Ibrahim akan digerakkan untuk menjalankan penyembelihan ini. Ismail lalu berkata, "Ayah, lebih baik mukaku ini ditutup saja dahulu, agar bapak tidak memandangnya yang mungkin menambah rahmat dalam pengorbanan ini." Ngeten nggih tambah nangis Nabi Ibrahim ya. Tapi nggih berkat keteguhan iman ayah dan anak ini, maka akhiripun Allah melepaskan mereka dari tragedi besar niki, sehingga tatkala pisau yang tajam berkilat-kilat menari-nari di atas leher Ismail, maka pada saat-saat yang kritis itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Yang disembelihnya ternyata adalah seekor kambing gibas. Sing dienggek-enggek gulune Ismail, tapi ternyata sing potol niki gulunipun seekor kambing gibas. Disusul dengan datangnya firman Allah, "Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika nazil musinin." Ibrahim, engkau telah membenarkan percaya dengan impianmu. Ya, memang demikianlah caraku untuk membalas orang-orang yang berbuat baik. Lajeng nggih, baik si ayah maupun si anak niki diliputi dening perasaan gembira dan bersyukur. Nah, dalam kesyukuran niku kedua-duanya telah berhasil menunjukkan dan mengabadikan dalam sejarah tentang contoh disiplin dan ketaatan untuk menjadi suri teladan bagi umat dan generasi yang datang kemudian. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang membawa seekor kambing gibas ke situ? Niki mboten sanes, adalah malaikat Jibril atas perintah Allah. Nah, tatkala malaikat Jibril menyaksikan pisau Nabi Ibrahim yang sedang menari-nari di atas leher Ismail tadi, ta'ajuban wa ta'lima, kagum, mengagungkan serta menjerit dengan ucapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu Ibrahim mengucapkan, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Ismail menyambungnya dengan ucapan, "Allahu Akbar walillahilham." Akhiripun tiga ucapan suci yang keluar dari tiga lidah makhluk yang suci ini pula disyariatkan dan diabadikan tiap-tiap hari raya dikumandangkan. Niki asal sejarahipun takbiran. Para bapak dan sekalian para hadirin yang saya hormati, sakmenika aktivitas setan, kegiatan setan, satu hal yang amat menarik dan mengandung pelajaran ingkang penting ialah aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh setan. Setan ini menyamar sebagai manusia, tujuanipun untuk menggagalkan perintahipun Allah. Menurut riwayat, setan ini mencoba lebih dahulu mempengaruhi Siti Hajar, giniku istrinipun Nabi Ibrahim, dengan mengatakan bahwa perintah menyembelih putranya itu bukanlah datang dari Allah, tetapi hanya diarsiteki oleh iblis itu. Dianjurkannya supaya Siti Hajar segera bertindak sebelum nasi menjadi bubur untuk menggagalkan perbuatan suaminya itu. Tetapi ya, dengan tegas Siti Hajar menjawab, "Tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi suamiku Ibrahim kecuali mentaati dan menjalankan perintah-perintah Allah tersebut." Nah, suwira setan iki mboten mempan mempengaruhi dari pintu belakang niku kaum ibu yang berada dalam rumah tangga, maka setan saniki menemui dan menghasut Ismail dengan mengatakan bahwa la undian nali amri robdi, nyahlah engkau dari sini wahai orang yang terkutuk. Wallahi, demi Allah, saya tidak akan surut setapak pun juga untuk melaksanakan perintah Allah ini. Saya tidak dapat dipengaruhi oleh tipu daya makhluk yang dilaknat Tuhan seperti raimu itu. Ini jawabipun Ibrahim. Lajeng diceritakan lebih jauh di dalam riwayat niku bahwa tatkala Siti Hajar, Ismail dan Ibrahim menolak intrik-intrik setan niku wau, mereka masing-masing melempar menyambit setan 7 kali dengan batu-batu kecil. Jadi sawati. Nah, atas motivasi itulah maka kemudian disyariatkan dan diabadikan dalam ibadah haji agar para jamaah haji melempar dengan 7 buah batu di Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana di tempat mana dahulu Nabi Ibrahim serta istri dan putranya melakukan hal itu. Nah, sakmenika kesan. Apakah kesan dan iktibar yang perlu diambil dari peristiwa ini? Niki wonten kali hal yang harus dihayati oleh kaum muslimin dari peristiwa bersejarah niku wau. Pertama, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah haruslah dilaksanakan tanpa reserve. Harus disambut, dilaksanakan dengan tekad bulat, sami'na wa atho'na. Kami dengar dan kami patuhi. Jangan banyak bertanya. Jangan mencoba memajukan amandemen-amandemen, usul-usul perubahan-perubahan, 1001 macam keberatan dan lain-lain. Nabi Ibrahim, istri dan anak telah meninggalkan contoh bahwa di mana perlu jiwa sendiri pun haruslah dikorbankan demi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Lajeng iktibar yang kedua ingkang saged kita tarik dados pelajaran saking peristiwa kolwau ialah kegigihan setan yang terus-menerus melakukan aktivitas kegiatan mempengaruhi umat manusia supaya membangkang, menantang perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan Allah. Setan senantiasa berusaha untuk menyeret manusia menuju ke jurang kejahatan dan kehancuran. Tuhan sendiri telah memperingatkan dengan firman-Nya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu sekalian mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan terhadap kamu sekalian adalah musuh yang nyata. Nah, setan dan setan itu ada 2 macam. Pertama ada syaitonul jin, yaitu setan yang berbentuk jin yang tidak kelihatan. Kedua ada syaitonul insi, yaitu setan yang berbentuk manusia yang dapat dilihat, malah kadang-kadang berada di tengah-tengah kita. Pada lahirnya kadang-kadang bersikap sebagai teman, sebagai sahabat, tetapi pada batinnya adalah musuh dalam selimut atau musang berbulu ayam. Setan yang berbentuk manusia inilah yang paling berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mensinyalir dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa di belakang hari pada akhir zaman akan ditemukan manusia-manusia yang dalam hatinya bersarang setan-setan. Des sinyalemen Rasulullah niki mengandung makna yang dalam, memperingatkan pada kaum muslimin agar senantiasa waspada terhadap gejolak-gejolak yang membahayakan yang disponsori oleh setan. Lajeng sak lanjutipun, sejak Nabi Ibrahim terlepas dari ujian ingkang berat berupa pengorbanan kolowau, lajeng beliau pada waktu-waktu yang tertentu melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hayawan. Kemudian upacara yang demikian ditingkatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ibadah dan amaliah yang dilaksanakan secara kontinu pada tiap-tiap hari raya haji atau hari raya Idul Adha. Hal itu dilukiskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam sebagai berikut. Qalu, ya Rasulullah, ma hadhil adhuhi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu, ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah udhiyah itu? Apakah kurban itu? Nabi menjawab, itulah sunnah yang dijalankan oleh bapakmu Ibrahim. Lalu para sahabat bertanya lagi, apakah keuntungan kurban itu buat kita ya Rasulullah? Nabi menjawab, pada tiap-tiap helai bulunya dihitung menjadi satu kebaikan. Lah pinten ribu bulunya, gitu. Nah, di samping itu kurban itu kelak binjing saged kangge naikkan kita di waktu bangun dari alam kubur menuju ke surga. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, azimu duhayakum fa inna ma'al salati khatam fa innaha 'ala salati matayakum. Agungkanlah kurban-kurban. Sesungguhnya kurban itu besok menjadi naikkanmu di waktu kamu melewati siratal mustaqim. Sampun sering kula aturake ngene. Terus minjang kita tangis angin kubur ini ningali kawontenanipun menungso ini bermacam-macam. Wonten ingkang ngesot, wonten sing berangkang, wonten sing melampa, wonten sing numpak sepeda mini, wonten sing Honda, numpak Bimo, numpak becak, bermacam-macam. Terus minjing kita bangun dari alam kubur dijemput dengan kendaraan. Lan kendaraan-kendaraan sedaya niki terbikin saking amal soleh kita piyambak-piyambak. Terus masjid ingkang sepasa pendinin kedamel jamaah ini insyaallah minjing saged kita damel kapal kita minjing. Lalu timbul pertanyaan, mengapa sih yang bangun dari kubur kok dijemput? Nah ini Tuhan maha mengetahui bahwa tiap-tiap manusia niku senengane numpak, menungso senengane numpak ini. Mulai asih rupi bibit manusia ini sudah numpak. Numpak baina sulbi wa taraib. Mungkin lahir ngene numpak gandongane, gendongan ibune. Rodok gede titik nggih, kadang digendong bapake. Kayak rodok mlaku ditumbasaken sepeda sing munyer-munyer niku. Pun mlaku ditumbasaken sepeda sing telu, mekaten sak terusipun. Walhasil sedaya menungso niki remen numpak tinimbang melaku ngantos dumugi sedo. Ngantos sedo niku lho menungsa sing seneng numpak. Mboten purun mlampah piye mateng kuburan niku. Pun nggih, lajeng sakmenika ngeten. Hukumipun kurban kalau sampun kula aturaken ngene. Wonten dawuh ingkang nada-nada keras. Mila sanget menika. Tes hukum kula seolah-olah mendekati hukum wajib ini. Tegasipun nggih bagi orang-orang yang mampu yang telah dilimpahkan Tuhan rezeki kepada mereka. Nah, sekali dalam setahun dibukakan oleh Allah suatu kesempatan kepada kaum muslimin untuk menyembelih kurban secara serentak di seluruh dunia Islam. Pada hakikatnya melaksanakan ibadah kurban itu adalah sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada umat manusia secara umum dan menyeluruh. Sebagian dari kaum muslimin ada yang mendapat rezeki yang jauh melebihi kebutuhan hidup yang mereka perlukan. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang memperoleh rezeki yang melimpah ruah. Nah, golongan inilah harus merasa terpanggil untuk melaksanakan kurban itu setiap tahun. Nah, dipandang dari sudut iman, perbelanjaan yang dipergunakan untuk mensyukuri nikmat ilahi bukanlah suatu pengeluaran yang percuma, yang merupakan verlispos, tetapi mendatangkan tambahan atau pemasukan yang baru, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, sekarang dipandang dari sudut edukatif, dipandang dari sudut pendidikan, maka ibadah kurban itu melatih dan membentuk mental kaum muslimin agar timbul kesadaran berkorban. Ya, mengorbankan sebagian rezeki dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Yakni ya, kurban apa saja yang dimilikinya, yang dicintainya, yang disayanginya, berupa tenaga, pikiran, perasaan, prestise, harta benda, jiwa dan sebagainya, untuk kepentingan sesama manusia serta keridhaan Allah Jalla wa Jalla. Nah, demikian pula untuk mencapai kemajuan, untuk mencapai tujuan yang suci dan luhur, harus rela berkorban. Seorang petani tak akan terus menetam padi tanpa lebih dahulu mengorbankan enaknya tidur di malam hari atau teriknya matahari di waktu panas. Seorang mahasiswa tidak akan dapat menikmati gelar kesarjanaan tanpa lebih dahulu mengorbankan tawaria hidup muda dan mengenyampingkan bisikan gelora remaja untuk memperoleh iklim belajar yang baik. Nah, di samping itu, Idul Adha, hari raya ulang tahun penyembelihan juga mengandung falsafah dan isyarat bahwa di samping kita menyembelih binatang ternak, juga diperintahkan agar supaya kita ini menyembelih nafsu binatang yang bersemayam dalam tubuh kita. Karena akibat daripada nafsu binatang itulah manusia sudah tidak mengenal malu berbuat kejahatan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Para bapak dan para hadirin yang saya hormati, ya, waktunya sudah habis. Kiranya cukuplah sekedar untuk menyongsong Idul Adha. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة